Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hari ini hari Jumat atau masuk hari Sabtu tanggal 4 Zulhijjah 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid bab 28, bab ke-28, bab maja'a fi tatayyur, bab yang menjelaskan tentang tatayyur. Dan kita masih di ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid As-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ayat yang menjadi dalil pada bab ini di antaranya adalah sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul qaryah, penduduk satu kampung di mana penduduk kampung tersebut mendustakan rasul dan bahkan mereka mengatakan inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami terkena nasib sial, terkena nasib malang, ini gara-gara kalian. Maka ucapan mereka tersebut dibantah oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana para rasul itu mengatakan qalu ta'irukum ma'akum, nasib yang menimpa kalian termasuk nasib sial atau malang itu adalah disebabkan diri-diri kalian, menyertai kalian karena adalah sebabnya kalian. Sehingga kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, kita melanjutkan wa yustafadu minal ayatainil madkuratain fil bab anna tatayyur kana ma'rufan min kibalil arab wa fi ghairil arab li annal ula fi fir'aun wa qaumihi wa saniyah fi ashabil qaryah. Diambil faedah dari dua ayat yang telah disebutkan dalam bab ini bahwasannya tatayyur itu adalah perkara yang dikenal oleh orang-orang Arab maupun non-Arab, di mana ayat yang pertama itu tentang Fir'aun dan kaumnya yang mereka menyatakan kami terkena sial ini gara-gara kamu wahai Musa dan pengikutmu. Nah, sedangkan ayat yang kedua ini ashab negeri yang mendustakan para rasul yang mereka juga mengatakan inna tatayyarna bikum, kami tertimpa nasib sial ini gara-gara kalian. Sebabnya adalah keberadaan kalian. Maka tatayyur, anggapan sial dengan sesuatu, ini satu yang sudah perkara yang ma'ruf dari kenal sebelum-sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala aing dukirtum bal antum qaumun musrifun. Lanjutannya, lanjutan ayat. Aing dukirtum, apakah jika kalian diingatkan dengan kalian terkena kemalangan ataupun kesialan tersebut, kalian akan tetap menganggap tatayur itu disebabkan oleh para rasul tersebut? Bal antum qaumun musrifun, akan tapi kalian memang kaum yang melampaui batas. Qala rahimahullah, yang bagi an nakif ala qaulihi dzukirtum, selayaknya untuk kita berhenti untuk memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, dzukirtum, kalian diingatkan. Aing dzukirtum, apakah jika kalian diingatkan. Li'ana jumlah syartiyah, karena ini adalah jumlah syarat. Apakah jika atau manakala kalian diingatkan. Kalau jumlah syartiyah dalam kaidah ilmu nahwi harus ada jawabu syarat, jawabannya. Seperti kalau kita bahasa Indonesia, jika kamu datang maka begini-begini. Apabila kamu pergi maka begini-begini. Itu namanya jumlah syartiyah. Ada jawabu syaratnya. Nah, ini di sini jawabu syaratnya mana? Qala wa jawabu syarti mahdufun. Jawabu syaratnya tidak disebutkan. Kenapa? Karena perkara yang sudah maklum ada kaitannya dengan kalimat yang sebelumnya. Kalau dinampakkan menjadi aing dzukirtum tatayyartum, apakah apabila kalian diberi peringatan dengan adanya musibah, malapetaka, paceklik dan sebagainya itu, kalian akan tetap tatayyartum, kalian tiaroh, tatayur, menganggap sial dengan menuduh kesialan itu karena keberadaan para rasul. Wa ala hadza fala tasiluha bima ba'daha, maka berdasarkan ini jangan kamu sambung dengan setelahnya, karena setelahnya itu bukan jawabu syarat, jawabu syaratnya mahdhuf. Bal antum qaumun musrifun, itu bukan jawabu syarat. Kata beliau, wa qauluhu bal antum qaumun musrifun, akan tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Bal huna lil idrab al ibtali, idrabul ibtali. Idrab itu menyangkal, penyangkalan untuk memalingkan dari hukum sebelumnya itu tidak diakui. Ibtali dibatalkan. Artinya, apakah jika kalian diingatkan oleh Allah dengan ditimpa kemalangan, kalian tetap kemudian tatayur? Tidak, tidak boleh kalian tatayur menganggap bencana celaka itu karena keberadaan para rasul itu. Namun kalian memang tetap saja tatayur itu, kalian adalah kaumun musrifun, kaum yang melampaui batas. Itu maksudnya. Ini namanya idrab al-ibtali. Kata bal itu, bal termasuk huruf atof, tapi lil idrab artinya untuk memalingkan, memindahkan dari hukum sebelumnya itu tidak diakui. Ya ini, tatoyur mereka itu salah, gak diakui. Yang benar memang kaum itu adalah musrifun, melampaui batas. dengan tatayurnya itu mereka adalah melampaui batas. Sobakum laisa minhum. Apa yang menimpa kalian itu bukanlah karena mereka para rasul. Bal huwa min israfikum. Namun itu adalah karena sikap melampaui batasnya kalian. Kalian melampaui batas dari apa yang ditentukan oleh Allah. Makanya kemudian Allah timpakan bencana, malapetaka. Bukan karena keberadaan para rasul kalian tertimpa kemalangan tersebut. Wa qawluhu musrifun ay mutajawizuna lil haddi alladhi yajibu an takunu alaih. Musrifun israf. Israf itu artinya adalah mutajawizuna lil haddi, melampaui batas yang semestinya untuk mereka berlakukan pada diri mereka, atau semestinya mereka lakukan, melampaui batas dari kemestian, keharusan mereka. Ini namanya israf, melampaui batas. Selesai pembahasan ayat yang kedua, dalil pada bab ini. Pertama adalah ayat tentang kaumnya Fir'aun, Fir'aun dan kaumnya. Ayat yang kedua adalah tentang Ashabul Qaryah. Ayat yang pertama, mereka Fir'aun dan kaumnya membantah Musa, tidak mengimani Musa dan menuduh Musa itu menjadi sebab nasib sialnya mereka. Ayat yang kedua tentang Ashabul Qaryah, penduduk negeri. Tidak disebutkan nama negerinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu bukan tujuannya ayat ini diturunkan, namun untuk kita mengambil pelajaran, walaupun sebagiannya menyebutkan nama negeri tersebut adalah yakni Antakiyah atau Antakiyah. Kita melanjutkan dalil setelahnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala pada bab maja'a fi tatayyur, yaitu dalil dari hadis. Yang ketiga ini dalil dari hadis. Satu dan dua dalil dari ayat. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Akhrajahu wa zada Muslim wala nau'a wala ghaula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata, tidak ada tiaroh, tatayur, nasib sial karena melihat burung atau mendengar suara burung atau yang lainnya. Wala hama, tidak pula hama, burung, mungkin hantu atau burung gagak. Nah, wala safara, dan tidak pula ada bulan safar. Artinya tidak ada nasib sial, tidak ada ramalan jelek, ramalan buruk dikaitkan dengan bulan safar. Qala Sayyid Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi syarhihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam la adwa, la nafiyah lil jinsi. La di sini adalah la nafiyah lil jinsi. Wa nafyul jinsi a'ammu minan nafyil wahid wal isnain wa salasah. Nafyul jinsi, meniadakan jenis penyakit, tidak ada penyakit menular. Penyakit apa saja. Makanya menafikan, meniadakan jenis itu lebih umum daripada menafikan satu, dua, atau tiga. Nah, kalau satu misalnya, kalau kita dalam kalimat tidak ada Muhammad, misalnya satu orang Muhammad, tidak ada Muhammad, tidak ada Amir, tidak ada Ahmad, tiga. Tapi kalau tidak ada seorang pun, ini umum, siapapun, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang murid pun, umum sifatnya. Ini nafil jinsi. Seperti kalimat tauhid, la ilaha, lanya nafil jinsi. Cirinya dia masuk meniadakan setelahnya itu isim nakiroh yang tidak ditanwin. La ilaha. Nah, ilahanya nakiroh tapi tidak ditanwin. Nah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, semuanya, seluruhnya baru ditetapkan ilah kecuali Allah. Ini namanya la nafil jinsi, ditiadakan keseluruhannya, umum, ditetapkan hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Itu namanya la nafil jinsi. Amalannya adalah seperti inna. La nafil jinsi ini seperti inna. Nah, makanya setelahnya mansub, la ilaha isimnya, khabarnya marfu. La ilaha hakun. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi, itu disembah. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Penyakit apa saja? Nanti dijelaskan. Jazakumullah. Ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang kita dituntunkan untuk menjauhi penyakit menular. Qala rahimahullah, wal adwa intiqal marad minal maridi ila sahih. Wal adwa itu adalah berpindahnya penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Itu tidak ada. Artinya tidak ada penyakit itu sendiri yang pindah. Tapi pindahnya adalah dengan izin Allah, dengan ketetapan Allah, dengan takdirnya Allah, dengan kuasanya Allah. Nah, makanya ketika Rasul alaihissalatu wassalam ditanya, tidak ada penyakit yang menular. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dengan unta yang ketika sakit dicampur dengan unta yang sehat? Nah, yang sakit, yang sehat akhirnya juga terkena sakit. Berarti kan ada yang menular. Kata Rasulullah SAW kemudian bertanya, lantas siapa yang nulari yang pertama? Yang nulari yang pertama siapa? Ya kan? Artinya itu adalah adanya, adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Namun ada sebab. Nah, kemudian dengan itu Allah taala tetapkan bisa pindah sana ke sini, sana. Dengan ketetapan Allah, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian adwa, intiqal marad minal maridi ila sahih, berpindahnya penyakit dari yang sakit ke yang sehat. Sebagai bentuk ikhtiar maka tidak boleh orang yang sehat dicampur orang yang sakit dicampur kepada yang sehat. Ketika sakit itu, sakitnya, penyakitnya diindikasi biinillah dengan izin Allah adalah sifatnya menular. Tapi kalau menular dengan sendirinya oleh penyakit itu sendiri, maka tidak bisa. Dan ini kenyataan. Ikhwan wa jazakumullah. Contoh sekarang berupa wabah pandemi COVID-19. Nah, kejadian yang baru saja. Ada kakek sama cucunya dua, si anak-anak, cucunya kena positif. Binillah. Tahu tertularnya dari siapa? Apakah yang ditemui oleh saudaranya yang di Balikpapan atau yang sebelumnya ketika perjalanan dan sebagainya? Kakeknya yang jelas bersamaan selama perjalanan dan sebagainya, kakeknya negatif. Nah, ada kalanya seorang sudah bersama dia berhari-hari, aman, binillah, alhamdulillah. Ada yang baru sebentar bersama dia, kena. Biinnillah. Nah, makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain pun menyatakan, la yuridu mumridun ala musihin. Jangan mencampur adukkan unta yang sakit kepada unta yang sehat. Masalah unta saja demikian kaidahnya. Unta yang sakit jangan dicampur dengan unta yang sehat. Nah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini tidaklah bertentangan. Artinya la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tetapi penularan itu adalah dengan sebab dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bercampur bisa jadi satu kena, satunya tidak. Itu menunjukkan bukan kuasa si penyakit tersebut, tetapi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita, ikhwan jazakumullah, ketika kita sudah ikhtiar, khalas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ekstrim orang yang meninggal korban COVID-19, gak ada yang berani menguburkannya, memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, gak ada yang berani, khawatir kena penyakit. Nah, maka berlaku seperti la adwa. Jangan menyandarkan semuanya kepada penyakit, sandarkanlah kepada Allah. Terus ya ikhtiar, bagaimana caranya agar aman? Kuburkan dengan protokol, makanya ditentukan protokolnya. Nah, adapun setelah itu kena, qadarullah masyafa'al, sudah ikhtiar, Allah yang menentukan. Kita sebatas ikhtiar apa yang kita bisa. Itu juga lingkungan kita. Nah, mimbabil ikhtiar, kita pakai masker, jaga jarak, misalnya. Nah, cuci tangan, mimbabil ikhtiar. Kalau kemudian sudah ikhtiar demikian, kok kena? Ya, qadarullah masyafal. Nah, tawakal sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah. Kalaulah Allah taala timpakan manusia dengan ujian dan cobaan, maka adalah bersabar. Nah, kita sudah belajar, ikhwan jazakumullah, 3 kunci kebahagiaan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Nah, yakni ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diuji bersabar, ketika salah dan dosa istighfar. Nah, sabar itu diantaranya. Kata beliau rahimahullah taala, wa kama yakunu fil amradil hissiyah yakunu aidan fil amrad ma'nawiyah khuluqiyah. Karena beliau memberikan faedah, sebagaimana keadaan penyakit hissi, penyakit badan, penyakit fisik, penyakit jasmani, begitu juga penyakit jiwa, penyakit hati, al-khuluqiyah, akhlak, bawaan, perilaku, itu juga nulari. Nah, berarti kan ini penting. Penting itu diri kita, juga keluarga kita, anak-anak kita. Walihada ahbar Rasulullah SAW anna jalisas su' kanafihil kir. Untuk itu Rasulullah SAW menghabarkan teman duduk yang jelek, teman dekat yang jelek, itu seperti nafihil kir, orang yang meniup. Perapian. Pandai besi. Kalau duluan ditiup. Atau di. Pompa. Keluar anginnya. Ima ayuh riko siabak. Bisa jadi akan membakar bajumu. Wa ima antajida minhu raihatan kariha. Atau minimalnya engkau mendapati darinya bau tidak enak, bau sangit. Nah, risiko berteman dengan teman yang jelek tetap ada risikonya, sedikit atau banyak. Banyaknya terbakar engkau. Nah, sedikitnya engkau terkena bau jelek, namamu enggak bagus. Nah, ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisi salih wa jalisi su kahamil mis wa nafihil kir." Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jelek itu seperti perumpamaannya penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalau penjual minyak wangi ini perumpamaan teman yang baik. Fahamil mis, penjual minyak wangi, imma ayah diaka wa imma antabta aminhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah aw raihatan thayyibah. Kalau penjual minyak wangi, bisa jadi pertama kemungkinannya engkau diberi hadiah. Kasih pemberian. Nah. Itu. Paling tidak baru mendekat saja dikasih nih untuk nyoba. Harum. Enggak beli, enggak rugi dia. Memang untuk tes. Testernya dikasih kita, ya kan? Nah, kalau dekat-dekat penjual minyak wangi. Kasih. Awalnya kalau kasih satu botol. Nah. Yang kedua, atau engkau membeli dari dia. Manfaat. Termasuk sunnah. Dari sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasulullah SAW diberi oleh Allah SWT kegemaran, kesenangan, hobi berupa atib, minyak wangi. Nah. Atau minimalnya yang ketiga adalah engkau kalau enggak diberi juga enggak beli, engkau mendapati bau harum. Di sekitarnya bau harum. Nah. Sebaliknya tadi, nafihil kir, kalau pandai besi yang tukang niup-niup perapiannya, kemungkinan akan membakar bajumu atau engkau mendapati bau yang tidak enak. Artinya teman dekat, teman pergaulan itu akan berpengaruh. Nulari. Nah, ini nulari. Itu. Anak kita enggak kita ajari yang jelek, omongannya di rumah bagus-bagus, ketemu temannya yang jelek, omongannya jelek, pulang-pulang bawa omongan jelek, nulari, ketularan. Hanya gak masalah anak kita itu kita ingatkan, nah jangan mainan sama si fulan, si fulan. Nah, dia kurang bagus ininya, ininya, ininya. Nah, untuk memang supaya kita jaga, supaya kita tularan. Apalagi dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Fal yangdur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahihah. Perhatikan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung pada agama temannya. Agamanya jelek, dia terpengaruh jelek. Nah, ungduru ikhwan, akhlak perilaku pun juga bisa ketularan. Kalau kumpulnya dengan orang baik, insya Allah terjaga lisannya, terjaga perbuatannya. Begitu juga kalau kumpulnya orang jelek, terbawa ucapannya jelek, perilakunya jelek, hobinya, kesenangannya jelek. Na'udzubillah. Nah. Makanya kalau kita introspeksi, kenapa anak saya begini? Lihat diri kita, keluarga kita, teman-temannya siapa? Nah, kalau kita tidak peduli, terbawa, terseret dia pergaulannya. Kalau kita biarkan, nah, kita terkena juga imbasnya. Begitu juga kita. Siapa di antara kita yang berinteraksi dengan orang-orang awam, perhatikan. Di pekerjaannya, di kantornya. Nah, perhatikan. Kalau memang terpaksa duduk dengan mereka, khalas, jaga diri, kehormatan diri. Nah, menjaga kehormatannya. Jangan kemudian terbawa. Kalau bisa justru dia mempengaruhi yang baik, jangan terpengaruh yang jelek. Dia bisa mempengaruhi. Kalau tidak, maka ma'assalamah, pergi, jaga kehormatan dirinya. Nah, ini adalah penting, ikhwan jazakumullah. Makanya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala Al-Maqdisi dalam kitab beliau Muhtasar Minhajil Qasidin disebutkan, memilih teman yang baik itu terpenuhi 5 kriteria. Teman yang baik itu ketika terpenuhi 5 kriteria. Yang pertama adalah ayakuna akilan, orangnya berakal. Jangan gaul dengan orang dungu-dungu. Nah, orangnya berakal. Akil dia. Yang kedua husnul khuluq, akhlaknya yang baik. Akhlaknya yang baik. Nah. Yang ketiga, ghairul fasik, bukan orang yang fasik, suka maksiat. Jangan. Nah. Yang keempat, ghairul mubtadi, bukan ahlul bid'ah. Berarti ya bergaul dengan ahlus sunnah. Jangan bergaul dengan ahlul bidah. Bergaullah dengan ahlus sunnah. Pilihlah teman dari kalangan ahlus sunnah. Dan yang kelima, wala harisin ala dunia, bukan orang yang rakus dunia. Nah, bukan orang yang rakus dunia. Kalau orang yang rakus dunia, berteman pun karena dunia, bersahabat karena dunia. Nah, kantongmu tebal, dia dekat. Kantongmu kering, kanker, nah, dia menjauh dari kamu, jelek-jelekin kamu. Itu haris ala dunia, ambisinya dunia. Nah, nanti kamu diajak untuk hubud dunia, bahaya. Dan di antara manusia demikian, wa minan nas may yujibuka qawlu fid dunya. Di antara manusia ada orang yang menakjubkan bagimu dalam perkara dunia. Kalau urusan dunia, oh jago dia. Nah, maka perlu dilihat. Kalau dia urusannya dunia bagus tapi tidak melalaikan kita dari akhirat, ya tafadhol, silahkan. Nah, dunia itu dikelola, tapi bukan menjadi tujuan, bukan tempatnya adalah di hati. Nah, dunia adalah di tangan, pegang aja, jangan dimasukkan ke hati. Nanti terlepas jangan terlalu sedih, pegang manfaatkan sebaik mungkin. Jangan masuk hati, jangan menjadi kecintaan ke dunia. Mengalahkan kecintaannya kepada Allah, mengalahkan cintaannya kepada Rasul, mengalahkan cintaannya kepada agama, jangan. 6. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.